Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Insyaallah kita sekarang memasuki pembahasan hadis yang ke-38 tentang kemarahan Allah dan ridhonya. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. Dari Abu Hurairah عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه beliau berkata رسول الله sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, siapa saja yang memusuhi waliku, maka sungguh aku umumkan peperangan kepadanya. Wa ma taqarraba ilayya abdi bisyai'in ahabba ilayya mimma iftaradtu alaih. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada dengan perkara yang telah aku wajibkan kepadanya. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Dan senantiasa atau terus menerus hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Faidha ahbabtuhu, maka apabila aku mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka aku adalah pendengarannya yang dengannya dia mendengar. Yani Allah akan berikan taufik pada pendengarannya sehingga dia hanya mendengar yang baik-baik saja. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan aku menjadi penglihatannya yang dengannya dia melihat. Maksudnya Allah akan memberikan taufik pada pendengarannya, pada penglihatannya, sehingga dia hanya melihat hal-hal yang baik-baik saja. Wa yadahu allati yabtushu biha, dan aku akan menjadi tangannya yang dengannya dia memukul, memegang. Yani Allah akan memberikan taufik pada tangannya sehingga tangannya hanya memegang, memukul atau melakukan hal-hal yang baik-baik saja. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku akan menjadi kakinya yang dengannya dia berjalan. Yani Allah akan memberikan taufik kepada kakinya sehingga dia hanya melangkah ke tempat-tempat yang Allah ridhai saja. Wala in sa'alani la u'tiyannahu, dan jika dia meminta kepadaku, benar-benar aku akan berikan kepadanya apa yang dia pinta tersebut. Wala in ista'adhani la'u'idhannahu, dan jika dia meminta perlindungan kepadaku, benar-benar aku akan lindungi dia. Rawahul Bukhari. hadis riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Dalam syarahnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan qauluhu, ucapan atau sabda Nabi alaihi salatu wassalam, innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah ta'ala berfirman, man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi, siapa saja yang memusuhi waliku maka sungguh aku umumkan peperangan kepadanya. Hadal hadithu hadithun qudsiyun, hadith ini adalah hadith qudsi. Lianna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam rawahu ar-rabbihi, dikarenakan Nabi alaihi salatu wassalam meriwayatkan hadith ini dari Rabbnya, yakni dari Allah. Wa kullu hadithin rawahu nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ar-rabbihi yusamma 'inda al-ulama'i hadithan qudsiyan, dan setiap hadis yang diriwayatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dari Rabbnya oleh para ulama dinamakan dengan hadis qudsi. Wal mu'adatu diddu al muwalatu, sedangkan al-mu'adah artinya permusuhan atau memusuhi, itu lawan dari al-mu'alah, mencintai atau kesetiaan, loyal, loyalitas. Wal-waliyu diddu al-adu, sedangkan al-wali lawan dari al-adu. Al-wali nolong atau yang dicintai, lawan dari al-adu musuh. Al-wali kekasih, al-adu musuh, dua kata yang berlawanan. Wali lawan dari musuh. Wa awliya'uhu subhanahu wa ta'ala humul mu'minuna al-muttaquna, sedangkan wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah subhanahu wa ta'ala adalah kaum mukminin, orang-orang yang beriman lagi bertakwa. Wa daliluhu qauluhu ta'ala, sedangkan dalilnya adalah firman Allah ta'ala, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun, Yunus 62 sampai 63. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut, tidak ada kekhawatiran atas mereka terhadap masa depan mereka, dan mereka tidak bersedih hati terhadap apa yang telah lewat atau dunia yang terluputkan dari mereka, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Wa qauluhu adantuhu, dan firman Allah dalam hadis qudsi ini, adantuhu, aku izinkan dia, yakni a'lamtuhu, aku umumkan kepadanya, a inni a'lantu 'alaihi al-harba, maksudnya aku umumkan peperangan kepadanya. Fayakunu man 'ada waliyan min awliya'illahi qad adana Allah ta'ala bil harbi wa sara harban lillahi, maka jadilah siapa saja yang memusuhi salah satu dari wali-wali Allah, maka sungguh Allah telah mengumumkan peperangan kepadanya, dan jadilah dia musuh Allah, Allah akan memeranginya, dan orang yang diperangi oleh Allah akan binasa. akan terlantar keadaannya. Thumma dzakara tabaraka wa ta'ala asbabal walayati faqala. Kemudian setelah itu Allah Ta'ala, Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan sebab-sebab yang akan mendatangkan al-walayah, kecintaan Allah kepada hambanya. Faqala, maka Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi ini, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtuhu 'alaihi. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku, kata Allah, dengan suatu amalan yang lebih aku cintai daripada dengan amalan yang telah aku wajibkan kepadanya. Yani maksudnya, kata Syekh rahimahullah, ma abadani ahadun bisyai'in ahabba ilayya mimma iftaradtuhu 'alaihi. Maksudnya tidaklah satu orang pun yang beribadah kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada dengan sesuatu yang telah aku wajibkan kepadanya. Yani amalan yang wajib itulah yang paling dicintai Allah ketika dikerjakan oleh hambanya. Karena ibadah taqarrubun ila Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan yang namanya ibadah adalah bentuk atau upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah akan menjadi sebab seorang hamba dekat dengan Allah. Semakin tinggi ibadahnya, semakin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Famathalan, maka contohnya, rak'atani minal faridwati ahabu ilallahi min rak'ataini naflan. Contohnya, dua rakaat dari salat fardu seperti salat subuh itu lebih dicintai oleh Allah daripada dua rakaat salat sunnah, dua rakaat qabliyah subuh atau dua rakaat ba'diyah maghrib atau yang lainnya. Maka dua rakaat yang fardu, yang wajib, itu lebih dicintai oleh Allah daripada dua rakaat salat yang sunnah. Wa dirhamun min zakatin ahabbu ila Allah min dirhamin min shadaqatin. Dan satu dirham dari harta zakat, satu dirham yang dia keluarkan sebagai zakat hartanya, itu lebih dicintai oleh Allah daripada satu dirham dari sedekah, sedekah sunnah yang dia keluarkan. Wa hajju faridatin ahabbu ila Allah min haji tatawwu'. Dan haji yang fardu, yang wajib, yakni haji untuk pertama kali, lebih dicintai oleh Allah daripada haji yang sunnah untuk yang kedua dan seterusnya. Wa shaumu ramadhan ahabbu ila Allah min shaumi tatawwu'. Demikian pula puasa Ramadan lebih dicintai oleh Allah daripada puasa yang sunnah. Wa halumma jarran, dan demikian seterusnya. Oleh karena itu kita harus lebih semangat mengerjakan amalan yang wajib daripada yang sunnah dari setiap jenisnya. Salat wajib harus kita utamakan, kita dahulukan, lebih semangat mengerjakannya daripada yang daripada salat yang sunnah. Kita utamakan, kita nomor satukan, kita dahulukan, kita kerjakan dengan lebih khusyuk, lebih serius ketika mengerjakan sholat fardu. Mengapa? Karena itulah yang lebih dicintai oleh Allah daripada sholat sunnah. Kita tetap mengerjakan sholat sunnah, tetapi ketika mengerjakan sholat fardu lebih sempurna cara mengerjakannya, lebih khusyuk dan lebih semangat. Karena itulah yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula amalan yang lainnya. Amalan sedekah, haji, puasa dan yang lainnya. Maka ketika seorang hamba sholat fardu, dia harusnya lebih semangat. Sholat maghrib misalkan, sholat isya, sholat zuhur, asar, subuh, harus lebih semangat daripada sholat sunnah. Tapi ada sebagian orang yang dia lebih semangat sholat sunnah daripada sholat fardu. Contohnya sholat maghrib. Ketika berpuasa dia sholatnya di rumah. Kenapa? Sibuk berbuka. Berbuka di rumah sampai kenyang, kemudian sholat maghrib di rumah, tidak di masjid. Padahal dia laki-laki. Sementara laki-laki punya kewajiban sholat fardu berjamaah di masjid. Tapi ketika sholat tarawih dia semangat datang ke masjid. Nah, ini sesuatu yang tidak baik. Terbalik. Bukan salah dia semangat sholat tarawih, bagus, amalannya bagus, tetapi dia anehnya ketika mengerjakan yang fardu tidak semangat, kurang sempurna, yaitu di rumah. Harusnya lebih semangat sholat fardu maghrib di masjid berjamaah. Demikian pula sholat isya, zuhur, asar dan subuh. Kalaulah dia misalkan tidak bisa sholat tarawih di masjid, tidak masalah, tidak dosa. Kenapa? Enggak wajib. Bahkan sebagian ulama berpendapat sholat tarawih lebih utama di rumah. Mengapa? Karena sholat tarawih termasuk sholat sunnah, yang mana sholat seorang hamba yang paling baik adalah di rumah selain sholat fardu, termasuk berarti sholat tarawih. Ini pendapat sebagian ulama. Sehingga kalau dia tidak sempat atau tidak bisa sholat tarawih di masjid, ya tidak berdosa, tidak ada celah bagi dia. Yang penting dia sholat di rumahnya, sholat tarawih di rumah. Intinya kita harus lebih mendahulukan dan semangat mengerjakan perkara yang wajib daripada perkara yang sunnah. Demikian pula sedekah, zakat, ya harus lebih semangat. Zakat rukun Islam, sehingga perhatian dengan hartanya. Zakat fitrah, zakat perdagangan, zakat emas, zakat perak, dan juga zakat harta. Dia perhatian, lebih perhatian, dia lebih teliti dalam masalah zakatnya. Dia hitung semua hartanya dan diperhatikan apakah sudah sampai nisab atau belum. Kalau sudah sampai nisab dan haul, dia keluarkan. Lebih semangat mengeluarkan zakat daripada sedekah yang sunnah. Mengapa? Karena zakat wajib, bahkan rukun Islam, dan itu lebih dicintai oleh Allah daripada sedekah yang sunnah. Ketika dia sudah mengerjakan yang wajib, ya, tambah dengan yang sunnahnya. Sedekah sunnah, infak sunnah dan seterusnya. Demikian pula puasa Ramadan, puasa yang wajib, harus semangat, harus diperhatikan. Ketika dia punya hutang, bayar dulu hutang Ramadannya, baru dia kerjakan puasa-puasa sunnah. Demikian pula amalan-amalan yang lainnya. Walihada ja'ala Allah ta'ala al-fara'idha lazimatan fil ibadati. Karena inilah, yakni karena amalan yang wajib itu lebih dicintai oleh Allah, maka Allah ta'ala menjadikan al-fara'id, amalan-amalan yang fardu, yang wajib, itu lazimatun, harus senantiasa ada fil ibadah, dalam ibadah. Jadi terus menerus ada, berulang dalam waktunya. Salat fardu 5 waktu, ya tiap hari berulang, sehari 5 kali, terus tiap hari. Salat Jumat berulang tiap pekan, tiap hari Jumat. Puasa Ramadan berulang setiap tahun, dan harus ada, harus senantiasa menyertai dan dikerjakan oleh hamba-hambanya dalam ibadah-ibadah mereka. Mimma yadullu ala akadiyatiha wa mahabbatihi laha. Perkara yang fardu Allah jadikan lazimah, sesuatu yang harus dalam ibadah, ini menunjukkan atas lebih ditekankannya amalan fardu tersebut dan menunjukkan lebih dicintainya amalan fardu tersebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Kata Allah dalam hadis qudsi ini, dan senantiasa hamba-Ku terus-menerus mendekatkan diri kepada-Ku bin nawafil, dengan amalan-amalan sunnah. Yani ba'dal fara'id, setelah mengerjakan perkara-perkara yang wajib. Tidak boleh dia yang wajibnya ditinggalkan atau tidak dikerjakan langsung mengerjakannya sunnah, tidak bisa. Yang wajib dulu, baru setelah itu dia tambah dengan an-nawafil, amalan-amalan yang sunnah atau tambahan. Wal fi'lu wa la yazalu yadullu 'alal istimrar. Kata kerja wala yazalu, yang artinya dan terus menerus atau senantiasa, kata kerja seperti ini menunjukkan atas al-istimrar, yakni pekerjaan atau amalannya yang dikerjakan istimrar, terus menerus, bukan sekali dua kali, tapi istimrar, terus-terusan, terus menerus, senantiasa, selalu. Yani wa yastamirru, maksudnya dan terus-menerus berlangsung ibadah hamba-Ku tersebut. Abdi yataqarrabu ilayya bin nawafiri, yani terus-menerus hamba-Ku mendekatkan diri kepada-Ku dengan an-nawafil, amalan-amalan sunnah, yakni ba'dal fara'idu, yakni setelah mengerjakan amalan-amalan yang fardu, yang wajib. Hatta uhibbahu, sampai Aku mencintainya, mencintai hamba tersebut. Hatta, kata hatta yang kita artikan sampai atau sehingga, tahtamilu huna al-ghayah, bisa maknanya al-ghayah, tujuan. Wa tahtamilu at-ta'lila, dan bisa maknanya at-ta'lil, alasan. Fa'alal awwali, maka berdasarkan kemungkinan yang pertama, makna dari hatta yani tujuan, yakunul makna, maka maknanya adalah antuqarribahu ilallahi yusilahu ila mahabbatillahi. Yani amalan sunnah yang terus-menerus dikerjakan oleh hamba tersebut, itulah yang akan mendekatkan sang hamba kepada Allah, dan yang akan mendekatkan sang hamba kepada Allah, yang akan mengantarkannya kepada mahabbatullah, kecintaan Allah kepada sang hamba tersebut. Berarti arti dari hatta uhibbahu, sehingga Aku mencintainya, sampai Aku mencintainya. Ini tujuan dari amalan-amalan sunnah yang dikerjakan sang hamba, adalah agar sang hamba mendapatkan mahabbatullah, kecintaan Allah, agar Allah mencintai hamba tersebut. Wa ala tsani, adapun berdasarkan kemungkinan yang kedua atau makna yang kedua, yakni at-ta'lil, alasan, yakunul makna, maka maknanya adalah la yazalu yataqarrabu ilayya bin nawafil, hamba-Ku terus-menerus mendekatkan diri kepada-Ku dengan amalan-amalan yang sunnah. Wa yakunu hadha taqarrubu sababan li mahabbatihi, dan amalan ini yang dengannya seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah, itulah amalan taqarrub tersebut. Amalan pendekatan diri kepada Allah tersebut, itulah yang menjadi sebab mendatangkan kecintaan Allah padanya. Wal ghayatu wahidah, dan tujuannya satu, yakni mendapatkan kecintaan Allah. Makna yang kedua artinya, dengan sebab taqarrubnya hamba tersebut dengan amalan sunnah, maka dia mendapatkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya hampir sama. Ini intinya, dengan amalan sunnah maka seorang hamba mendapatkan mahabbatullah, kecintaan Allah, dicintai oleh Allah. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Maka apabila aku sudah mencintainya, kata Allah, jadilah aku pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Ai saddadtuhu fi kulli ma yasma'u. Maksudnya, aku akan bimbing dia, aku akan berikan taufik kepadanya pada setiap apa yang dia dengar. Fala yasma'u illa ma fihil khayr lahu. Sehingga hamba tersebut yang sudah dicintai oleh Allah, dia tidaklah mendengar kecuali hal-hal yang mengandung kebaikan, perkara-perkara yang mengandung kebaikan baginya. Karena Allah memberikan taufik, Allah membimbing pendengarannya, sehingga dia hanya mendengar hal-hal yang mengandung kebaikan saja, yang dicintai dan diridhai oleh Allah saja. Walaysa ma'ana annallaha yakunu sam'al insani. Bukan maknanya Allah menjadi pendengaran manusia, bukan. Li'anna sam'al insani hiya sifatun min sifati. Dikarenakan pendengaran manusia adalah satu sifat dari sifat-sifat manusia itu sendiri. Ay sifatul insani muhdathun ba'da alam yakun. Yani sifat-sifat manusia itu, diantaranya pendengaran, adalah perkara yang baru setelah sebelumnya belum ada. Yani belum, tadinya belum ada, kemudian ada. Itu perkara yang baru. Pendengaran manusia adalah muhdath, perkara yang baru. Sedangkan sifat Allah tidak muhdath, tapi azali abadi, ada dari dulunya, gak ada permulaan, dan abadi, terus-menerus ada. Itu sifat Allah. Di antaranya pendengaran Allah, penglihatan Allah itu azali abadi, dari dulu sudah ada dan terus ada selama-lamanya. Tidak ada permulaan dan tidak ada kesudahan atau keberakhiran. Sedangkan sifat hamba, pendengaran, penglihatan, itu perkara yang baru. Tadinya enggak ada, kemudian Allah adakan, Allah jadikan, Allah berikan kepada hamba tersebut. Wa huwa sifatun fihi, dan pendengaran adalah sifat yang ada padanya, ai fil insani, yang ada pada manusia. Wa kadzalika yuqalu, demikian pula dijelaskan, diterangkan pada fi basarihi alladhi yubsiru bihi, dan aku, kata Allah, menjadi pendengarannya yang dengannya dia, menjadi penglihatannya yang dengannya dia melihat. Ay maksudnya annallaha yusaddiduhu fima yara, maksudnya bahwasanya Allah akan meluruskan dia, membimbing dia, memberikan taufik kepadanya pada apa yang dia lihat. Fala yara illa ma kana fihi khairun. Maka hamba tersebut yang telah dicintai Allah, tidaklah dia melihat kecuali hal-hal yang mengandung kebaikan padanya. Wala yanzuru illa ila ma kana fihi khairun, dan tidaklah dia memandang kecuali kepada sesuatu yang mengandung kebaikan saja, yang ada kebaikan saja. Ketika tidak mengandung kebaikan, tidak dia pandang, tidak dia lihat. Apakah orang-orang yang tidak halal dia lihat, dan juga yang lainnya yang tidak pantas dan tidak halal dia lihat. Tapi yang dia lihat hanya hal-hal yang mengandung kebaikan saja. Wa yadahu allati yabtushu biha, dan aku, kata Allah, akan menjadi tangannya yang dengannya dia memegang atau memukul. Yuqalu fiha ma sabaqa fis sam'i, sama penjelasannya seperti pada penjelasan pendengaran, yakni ai annallaha ta'ala yusaddiduhu fi batshihi wa amalihi biyadihi fala ya'malu illa ma fihi alkhair. Maksudnya bahasanya Allah Ta'ala akan memberikan taufik, akan membimbing dia pada tangannya, pada cengkramannya ataupun pemukulannya atau pemegangannya, dan amalan dia dengan tangannya. Maka tidaklah dia beramal dengan tangannya kecuali amalan yang mengandung kebaikan saja. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku, kata Allah, akan menjadi kakinya yang dengannya dia berjalan. Ya, ini maksudnya yusaddiduhu aidan fi mashyihi falyamshi illa idal khairi. Maksudnya Allah akan memberikan taufik kepadanya, Allah akan membimbing dia dalam jalannya sehingga dia tidaklah berjalan kecuali kepada sesuatu yang mengandung kebaikan, kepada kebaikan saja. Wala in sa'alani la'u'tiyannahu, dan jika hamba tadi meminta kepadaku, benar-benar aku akan memberikan kepadanya apa yang dia minta tersebut. Aida'ani bisyai'in wa talaba minni syai'an la'a'taituhu, yakni ketika hambaku tadi berdoa kepadaku dengan sesuatu dan meminta kepadaku sesuatu, maka aku benar-benar akan memberikan kepadanya apa yang dia minta tersebut. Wala in ista'adani la'idannahu, dan jika hambaku tadi meminta perlindungan kepadaku, maka benar-benar aku akan lindungi dia. Fadzakara as-su'ala alladhi bihi husulul matlubi. Maka dalam hadis qudsi ini Allah sebutkan as-su'al, permintaan sang hamba kepada Allah. Mengapa? Karena dengan permintaan tersebut sang hamba akan mendapatkan apa yang dia cari, yang dia cita-citakan, yang dia dambakan. Wal isti'adata allati biha an-najatu minal marhubi. Dan Allah sebutkan yang kedua, al-isti'adah, minta perlindungan. Mengapa? Dikarenakan dengan al-isti'adah, perlindungan, sang hamba akan selamat dari hal-hal yang dia khawatirkan, yang dia takuti. Maka dua hal inilah yang diinginkan oleh sang hamba. As-su'al, permintaan, yang dengannya sang hamba akan mendapatkan apa yang dia cinta, yang dia inginkan, yang dia cari. Sang hamba ingin mencari sesuatu yang bermanfaat, mencari hal-hal yang halal, meminta kesehatan, minta hidayah, minta keamanan dan seterusnya. Karena itulah yang dia harapkan, yang dengannya dia akan hidup dengan baik. Dan juga dia minta perlindungan dari perkara-perkara yang tidak dia suka, yang dia khawatirkan. Dia minta perlindungan kepada Allah dari kekufuran, kemunafikan, bid'ah, maksiat, dan juga yang lainnya. Dan dengan itu, dengan perlindungan yang Allah berikan kepadanya, dia akan selamat dari hal-hal yang dia khawatirkan, yang dia takuti. Wa akhbara annahu subhanahu wa ta'ala yu'ti hadzal mutaqarriba ilaihi bin nawafili yu'tihi ma sa'ala wa yu'idhuhu mimma ista'adahu. Maka dalam hadis qudsi ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan bahwasanya dia akan memberikan kepada hamba ini yang mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah. Allah kabarkan, Allah beritahukan dalam hadis ini bahwasanya dia akan memberikan kepada hamba tersebut apa yang diminta, dan Allah akan melindungi dia dari apa-apa yang memang dia minta perlindungan kepada Allah darinya. Ini adalah keutamaan yang besar bagi hamba yang mengerjakan semangat dan terus-menerus mengerjakan amalan sunnah setelah mengerjakan amalan yang wajib, atau di samping mengerjakan amalan yang wajib. Maka dua amalan ini hendaknya kita semangat menjalankannya, yang wajib kemudian yang sunnah, agar kita dicintai oleh Allah dan agar pendengaran kita, penglihatan kita, tangan kita dan kaki kita dibimbing oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah, dan agar permintaan kita dikabulkan dan juga kita dilindungi oleh Allah dari hal-hal yang kita khawatirkan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Insyaallah nanti kita teruskan penjelasan tentang faidah-faidah hadis tersebut. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.